iso mulia ke derajate keluarga. Pak ibu rekasani ngerawat aku kanti gade jen kadah luputku kulo nyuwun pangestu. Bapak kerja yen mong ana proyek biyen dorong kramikan arep perlu adem kanginan penting sapu dino iso omangan saiki aku wis gede iso golek duwe dhewe senajan susah waling bapak dadi wong sing Susi. Emang boleh selahir batin itu.